tentang melunaskan hutang mayit. Bagaimana jika hutang tersebut terkait dengan perkara yang haram, yakni misalnya riba begitu, atau mungkin ya, ya Allah alam, riba kalau dia telah tertimpa musibah riba ini, ya tetap dia bayarkan utang itu, ya. Karena kalau tidak dibayarkan, maka akan terus terus bertambah. Wallahu a'lam. Dan pernah sebagian ulama mereka membantu seseorang yang terlilit riba, ya, terjepit riba. Dia membantunya. Artinya, dan Syalban rahimahullah melakukan ini, artinya bahwa ini telah menjadi utang yang bila tidak segera dibayar akan terus bertambah. Ya, wallahu a'lam.